Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, masih di halaman 139 di catatan kaki mengenai murojaahnya, tanggapannya para sahabat ya terkait tentang pembagian harta rampasan perang di perang Hunain, di mana kalangan Ansor tidak diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam malah memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Mekah. Baik, ini ya, ya dibaca sini, Ihsan. Wa kanat murajaatuhu. Asyasyati allati lil ittihadi biha musabun au yatabayyana. Baik, yang pertama di sini tanggapan sahabat kepada pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kenapa? Untuk menyempurnakan pandangan Nabi agar Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti menjelaskan kepada mereka. Ya. Nah, jika perkara tersebut adalah perkara urusan yang politikus atau perkara politik ya yang diperbolehkan untuk berijtihad di situ. Ya, jadi Nabi memandang ini adalah urusan apa? Para sahabat memandang ini adalah urusan ijtihad. Ya. Perlu diperhatikan ya. Jadi sahabat itu terkadang mereka bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ini perintah ini wajib gak untuk kami? Semisal hadis Barirah dan Mugis. Pernah dengar gak kisahnya? Mugis budak, punya istri budak juga, Barirah namanya. Ya, Barirah budak, dia mungkin cantik, Mugis tergila-gila. Ya dinikahkan budak sama budak, tapi Barirah gak suka. Dibeli Aisyah, dimerdekakan oleh Aisyah. Kemudian setelah merdeka, maka wanita merdeka boleh punya pilihan, apakah tetap bersama suaminya atau cerai, suaminya yang budak. Maka Barirah memilih untuk berpisah dari Mugis. Mugis ngikut-ngikut terus, kemana Barirah jalan di Madinah, Mugis ngikutin dari belakang sampai jenggotnya basah dengan air matanya, mengharapkan cinta kasih dari Barirah. Terkenal ya, ikutin terus ya, sampai kata Nabi SAW, lau roja'ti, seandainya kamu rujuk sama dia. Kata Barirah apa? Tak muruni ya Rasulullah, engkau merintahkan aku ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak, saya itu cuma perantara aja, an asfa. Kalau gitulah hajatili, kalau gitu saya enggak butuh dia. Nah, saya enggak butuh kepada perantara tersebut, perantara Nabi. Karena si Barirah udah enggak butuh kepada suaminya. Ingat, ketika Nabi SAW menyatakan, lau roja'ti, seandainya kamu rujuk kepada Mugis. Kata Barirah apa? Tak muruni ya Rasulullah, engkau perintahkan aku. Artinya Barirah menyatakan, kalau itu perintah, ya udah saya rujuk sama dia. Kata Nabi, enggak, ini asfa'annya. Saya cuma mau menjadi fasilitator. Kata Barirah, kalau gitu saya enggak butuh. Karena Barirah benci sebenarnya sama suaminya, dan suaminya sangat cinta kepada Barirah. Masya Allah, itu kisah cinta ya, apa namanya, tragis ya, bertepuk sebelah tangan. Nah, bertepuk sebelah tangan, itu kisah cinta yang masya Allah. Tapi dua-duanya sahabat ya, Barirah dan Mughis radhiyallahu anhu. Nah, di situ Barirah memandang bahwasanya Rasulullah SAW itu ini kan bukan perintah, hanya apa? Ijtihad, mungkin mau menjadi fasilitator. Maka Barirah, oh ya udah, enggak di situ. Paham sini ya? Nah, sebagian sahabat memandang ini Nabi bukan membagi demikian itu bukan karena wahyu, tapi karena urusan politik aja, supaya mereka lembut, supaya mereka apa begitu. Yang baru-baru masuk Islam ini dari Mekah diajak perang Hunain, dibagi perang, dibagi harta rampasan perang, semua dibagi ke orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga bertanya-tanyalah sebagian sahabat Ansar. Paham gak sih? Taibar kalau begitu. Terus lanjut sampai Ihsan. Alasan yang kedua. Baik. Yang kedua, kenapa mereka bertanya-tanya? Agar semakin jelas bagi mereka, ya, hal tersebut jika disebutkan. Jika hal tersebut disebutkan, alasannya apa? Jadi jelas. Mereka mungkin bertanya-tanya, kok kita ini orang Ansor, enggak dapat sedikit pun, kita ikut berjihad sama Nabi. Pedang-pedang kita ini darahnya masih netes. Loh, yang dibagi kok orang-orang baru masuk Islam. Abu Sufyan baru masuk Islam kok dibagi banyak lagi. Kita ini kok enggak gitu. Ya. Baik. Nah, ini semakin supaya kalau disebutkan alasannya oleh Rasulullah SAW, kenapa Ansor tidak diberi, kenapa diberi hanya orang-orang yang baru masuk Islam, ya, supaya dikemukakan alasannya, nanti akan bertambah ilmu iman mereka. Dan nanti terbukalah untuk mereka pintu tafaqquh, pintu pemahaman yang benar. Paham enggak di sini? Kalau tadi alasannya apa? Karena mereka memandang ini adalah ijtihad. Ijtihad, ya. Jadi ijtihadnya Nabi ini dipersisikan oleh para ulama, apakah wajib juga diikuti atau tidak? Hadis Barirah tadi itu pembukanya. Yang katanya ketika Barirah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ata'muruni ya Rasulullah?" Ya, engkau perintahkan aku ketika Rasul mengatakan lau roja'ati, seandainya kamu rujuk aja masih bugis, kesian tuh dia. Ngikutin dari belakang kemana kamu jalan ke kota Madinah, dia ngikutin sambil nangis mengharapkan belah kasih, cinta kasih sayang. Melas. Ya, jangan kayak gitu ya, si Amr. Kalau ditolak ya udah. Enggak usah ngikutin terus di belakang. Paham enggak sih? Kecuali antum sulit apa namanya istilahnya sulit move on. Ya, nah ini Mughis sulit move on dari Barirah. Taibar kalau pikir. Nah, ketika diperintahkan oleh Nabi, Nabi mengatakan lau roja'ati, seandainya kamu rujuk, kata Barirah, acak tak muruni ya Rasulullah, itu perintah kepada saya, bukan hanya mau jadi asfa, menjadi apa namanya fasilitator pihak ketiga aja. Kata Barirah, mak hajah, nggak ada lagi hajat, nggak ada lagi. Nah, ini ijtihad yang dipandang oleh Barirah, berarti ini oh ya udah nggak wajib. Sahabat pakai dalil itu juga, yang orang Ansor, bukannya mereka membenci pembagian dari Nabi, enggak. Paham ya? Beda dengan Dzul Khuwaisirah. Ketika dibagi harta rampasan perang, dia dah merasa kurang, maka dia mengatakan, ya Muhammad i'dil fa innaka la ta'dil. Itu mbahnya Khawarij. Wahai Muhammad, berbuat adillah, kamu enggak berbuat adil. Ya. Ini banyak pulpen sini. Saya pakai ini aja ya. Ini pulpen siapa tadi? Harga. Ini pulpen siapa ini? Hah? Pulpen mesin. Oh iya, penyiasan. Betul. Agak. Nah. Ya, ini mbahnya Khawarij mengatakan, "Wahai Muhammad, berbuat adillah." Tuh lihat, dia memandang hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah enggak adil. Makanya salah satu dalil dari para ulama akan murtadnya orang yang memandang hukum Islam itu tidak adil, kisah Dzul Khuwaisirah ini. Orang-orang bawain hadis Zul Huwaisirah ini hanya dari nih Khawarij. Tuh, Khawarij itu cari dunia. Hanya karena dunia dia menentang Rasulullah. Bukan cuman itu. Ada aspek lain. Yaitu apa? Kafirnya, murtadnya orang yang memandang hukum Islam yang dibawa oleh Nabi SAW tidak adil. Dia ngomong apa? Ya Muhammad, adil fa innaka la ta'dil. Ini yang pertama. Aspek yang kedua yang tidak dibawakan orang-orang. Yaitu apa lagi? Ini disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh bin Baz juga pernah di sini. Yaitu apa? Takfir muayyan dari Umar bin Khattab terhadap Dzul Khuwaisirah. Apa kata Umar bin Khattab ketika dengar, "Wahai Muhammad, adil fa innaka la ta'dil." Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Dia memandang hukum Nabi enggak adil. Hukum Islam enggak adil. Maka kata Umar, "Wahai Rasulullah, izinkan saya menggal pala dia." Itu takfir bukan? Takfir. Enggak mungkin Umar menghalalkan darah seorang muslim kecuali setelah dianggap ini bukan Islam lagi. Dilarang enggak sama Nabi? Hah? Dilarang enggak mengkafirkan? Enggak, cuman yang dilarang apa? Timpul mudorot yang lebih besar. Nanti orang-orang nyangka Muhammad membunuh teman-temannya. Orang-orang bawain hadis Dzul Khuwaisirah, nih hadis Khawarij, padahal itu ada dalil akan kufurnya orang yang memandang hukum Islam itu enggak adil. Kalau ada yang memandang Islam enggak adil, itu dia tuh yang ngomong pertama itu mbahnya Khawarij. Mbahnya Khawarij. Itu dia tuh. Ya. Hukum Islam itu enggak cocok zaman sekarang. Nah, itu mbahnya tuh si Dzul Khuwaisirah, mbahnya Khawarij, salapnya. Salapnya. Jadi saya pernah dengar orang bawain hadis Dzul Khuwaisirah satu aspek aja. Ini Khawarij dia melawan pemimpin. Lihat dong apa yang dilawan. Menentang hukum Islam. Ya. Menentang hukum Islam. Ketika Nabi membawakan hukum pembagian harta rampasan perang, dia bilang hukum Nabi enggak adil. Langsung Umar mau cabut pedang. Takfir dari Umar bin Khattab. Itu orang-orang enggak bawain itu. Enggak bawain itu. Bawainnya cuma dalil Khawarij. Harus mikir. Lihat penjelasan para ulama, Syekh bin Baz nazarnya, pandangannya enggak kayak mereka. Syekh bin Baz justru menyatakan, "Ah, ini dalil. Orang yang mengatakan hukum Islam enggak adil dikafir." Ah, ini dalil. Orang yang mengatakan seperti itu boleh dikafirkan. Cuman untuk langsung dibunuh fihi nadzar. Kalau enggak ada maslahat malah banyak mudarat seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, maka jangan. Ya, perlu di cross check lagi. Taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Lanjut lagi Ustaz, fa bihadza man wujida ini jaurun sebenarnya ya terus Fabi hada, maka berdasarkan ini jelaslah bahwa jika didapati dari mereka ada jawur, karena kalau jawuz itu enggak mungkin maknanya apa ya, jawaza itu enggak mungkin ya, kita bawa aja itu jawur, sebenarnya ada titik yang keliru ya. Hah? Jawur ya, ya. Ya. Jika didapati dari mereka keliruan, kesalahan. Bahwa pembagian tadi, pembagian antara pasukan perang tadi itu terjadi berdasarkan ijtihad. Ya. Fil maslahah, untuk kemaslahatan. Fa ahabba, maka mereka suka, senang ayyalama, untuk mengetahui al-wajh, sisi alladhi utiya bihi, sisi yang kalau ya utiya bihi ghairuhu, kalau orang lain diberikan bukan dia. Mereka ingin tahu apa alasannya apa. Wa muni'ahu, sedangkan dia tidak diberi. Ma'afadlihi, padahal dia lebih berjasa. Ala ghairihi, dibandingkan dengan yang lainnya yang baru masuk Islam. Fil iman wal jihad, dalam masalah iman, jihad dan yang lainnya. Ya. Terus lanjut. Wal kalamu al-mahki. Fata'ajjabu min iqtali ghairihim wa aradu an ya'lamu hal huwa wahyun aw ijtihadun yata'ayyamu ittiba'uhu li'annahu al-maslahatu aw ijtihadun yuminu an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ya'khudha bi ghairihi idza ra'a annahu aslam. Baik. Ya, mana lagi tadi? Wal kalam al-mahki, maka kalam yang dihikayatkan dari mereka, dari para sahabat Ansor yang sedikit mengeluh karena mereka tidak diberi ghanimah dari perang Hunain, malah diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, dulu ini menunjukkan bahwasanya mereka ra'au, mereka memandang al-kismah, pembagian harta rampasan perang tadi. Waqa'at, itu terjadi ijtihad dan berda karena ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa annahum ahaqqu bil mal, dan mereka merasa bahwasanya mereka ini lebih layak untuk mendapatkan harta rampasan pedang tadi. Mereka memandang kok Nabi memberikan pada mereka. Ini ijtihad Nabi karena faktor politik supaya mentaklif orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, atau karena ada hal-hal yang lain yang mereka tidak ketahui. Namun sahabat memandang waktu itu ini bukan wahyu. Ya, tadi saya kasih prolog dengan hadis Barirah. Ya, bahwasanya di antara keputusan Nabi itu ada yang berdasarkan wahyu, ada yang namanya ijtihad. Ya, ada yang namanya ijtihad. Paham enggak sini? Baik. Nah, sahabat memandang wah ini dari ijtihad Nabi. Makanya mereka, kok Nabi malah membagikan demikian? Ini sama yang terjadi ketika di perang Hudaybiyah, di perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat sedikit komplain. Mereka enggak suka perjanjian Hudaybiyah itu. Pokoknya perang aja, udah tanding, udah ayo gitu. Mereka enggak ingin. Ya. Wujud komplainnya sahabat itu ketika Nabi memerintahkan mereka agar ya mencukur rambut mereka segera untuk tahalul, sahabat entar-entaran. Nabi marah, masuk ke rumahnya, ke tendanya, berjumpa istrinya. Ini kenapa kau muda aku perintahkan enggak mau? Ini sahabat itu sedikit kok kecewa gitu. Nah, sahabat merasa itu adalah ijtihad. Sampai akhirnya turun surat Al-Fath. Al-Fath akhirnya iya. Itu bukan ijtihad, wahyu. Nah. Ya, wahyu. Paham enggak sini? Paham? Baik. Jadi gak bisa dikatakan sahabat membenci apa yang dibawa oleh Nabi. Gak ada kayak begitu. Ya. Tapi mana lagi tadi? Min ghairihim, bahwasanya mereka lebih berhak mendapatkan harta rampasan perang dari orang lain. Ya. Fata'ajjabu, maka mereka pun heran. Min i'ta'i ghairihim, dengan pemberian yang diberikan kepada orang lain. Bukan mereka, tapi kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Wa aradu ayyalamu, dan mereka ingin mengetahui hal huwa wahyun, apakah keputusan Nabi yang membagi orang-orang yang baru masuk Islam itu mereka tidak diberi, apakah itu berlandaskan wahyu atau ijtihadun, atau itu cuma ijtihad yata'ayyanu ijtihad ittiba'uhu, yang harus diikuti, wali li'annahu almaslahatu, karena itu lebih terdapat kemaslahatan atau ijtihadun, atau itu ijtihad yumkin an-nabi, yang mungkin saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ayakhudha bi ghairihi idza ra'a annahu aslah. Aslah. Yang Nabi menerapkannya ya dengan selain wahyu, yang Nabi memandang itu lebih maslahat. Intaha. Faidatun, faidah sekarang. Sini. Ya. Ah, Fikri, baca Fikri. Buk. Itu huruf ghain bukan huruf ain. Ulang. Salam. Hubuto. Hubuto amali. Hubuto amali. Man karita jami'a ma anzalallahu. Lianna ma'amadu. Baik. Ini tapi keliru ya. Nanti dibantah oleh Syekh Al-Fihri. Kaidah. Ada kitab namanya Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Penulisnya menyebutkan di halaman 226. Anabu ramaja abihi ar-rasulu, bahwa membenci sebagian, membenci ma, membenci apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Rasul, itu inama yakunu kufran, itu dapat menyebabkan kafir. Kapan itu? Idza abghada dinallahi kullah, apabila seorang membenci agama Allah secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Amma man abghada ba'da ma ja'a bihi, adapun membenci sebagian saja yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yakfur, maka dia tidak kufur. Wa mimma istadalla bihi qauluhu ta'ala. Ya, itu dipanggil sepertinya Abdul Rahim. Abahnya ya. Padahal. Ya. Dan yang diantara yang dia berdalil dengannya ialah firman Allah Taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu. Ma, perhatikan. Yang demikian itu karena mereka membenci ma anzalallahu. Katanya ma itu amatun umum. Jadi membenci semua apa yang diturunkan oleh Allah, katanya. Kalau yang cuma benci sebagian aja enggak kafir, katanya. Jadi mesti benci semua. Taib. Kultu, ini dibantah oleh Syekh Fihri. Lanjut. Jami'in. Li afrad. Li afrad ma anzalallahu. Faman kariha al-Qur'ana aw kariha sunnata aw kariha nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah sini dulu. Kata Syafi'i, hanya khotoun ini keliru pemahaman kayak gini. Kapan dikatakan kufur? Kalau membenci semua yang dibawa oleh Rasul, ini keliru. Ya. Wa qauluhu jami' ma itu adalah makna jami'. Dzalika bi annahum karihu jami'a. Itu. Ma anzalallahu. Ini keliru. Seluruh apa yang Allah turunkan. Ya. Ini keliru. La tadulu alaihi al-ayatu, ini ayat ini pun tidak menunjukkan ke arah situ. Karena Allah berfirman karihuma anzalallah. mereka membenci apa yang Allah turunkan. Walam yakul, Allah tidak berfirman karihu jami'a ma anzalallah. Kan beda. Allah tidak berfirman karena mereka membenci semua yang Allah turunkan. Wal farqu bainahuma zahirun, perbedaan di antara keduanya ini jelas sekali. Maka ma fi hadzal mawdi, di poin ini dia adalah ismun mausulun bi mana allazi. Jadi dzalika bi annahum karihu allazi anzalallah. Ya, mereka membenci ma-nya itu ma mausul bi mahal nasbin maf'ulun bi. Itu yang lebih tepat dibandingkan dengan diganti dengan mudhofun ilaih dari jami'. Enggak nyambung. Ya. Paham ke sini? Ya. Kalau diganti ma-nya itu adalah mudhofun ilaih dari jami' yang mahdhuf, ini cok gali cok. Ya. Dalam kaidah i'rab, ya, mengi'rab sesuatu yang zahir yang jelas itu aula, lebih utama daripada mengi'rab dengan sesuatu yang takdir. Ya, itu kaidah i'rab. Paham ke sini? Ya. Waja'a rabbuka. Udah kaidah i'rabnya apa? Rabbuka. Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Apa i'rabnya waja'a rabbu? Rabbu apa i'rabnya? Fa'il. Namun asy'ariyah dan yang semisalnya mengatakan bukan fa'il, tapi mudhofun ilaih dari mudhof yang mahdhuf. Takdirnya waja'a amru rabbika. Yang datang bukan Allah, tapi siapa? Perintah. Ya. Udah yang i'rab itu zahir, oh ya udah, selama enggak ada qarinah, ya udah. Kecuali ada indikasi qarinah yang kuat baru. Ya. Kan indikasinya mereka cuma akal. Masa Allah yang datang perintah Allah. Akal. Akal aja. Nah, ini juga ya, karihu ma anzalallah, kok jadi jami? Kan takdiri. Nah, ini udah zahir, udah enak. Paham enggak sini? Ini kaidah ngi'rab. Ya. Teman-teman yang belum belajar bahasa Arab, ngi'rab itu opo? Nah, kerupuk pakai saus atau pakai apa? Hah? Belajar bahasa Arab makanya ya. Udah pernah belajar bahasa Arab? Belum? Nah, ntar belajar. Nanti di sini ada kelas lagi mungkin sama Ustaz Abdurrahman. Mulakos. Orang baru belum pernah belajar bahasa Arab suruh belajar mulakos. Belum belajar bahasa Arab dari dasar dulu ya, dari percakapan, jangan langsung mulakos. Ya, kita pernah di sini mulakos ya. Bingung saya ngomongnya, qala rahimahullah kafir mualifnya. Bingung. Bingungnya. Nah. Aduh, bingung qala rahimahullah ya kafir. Qala askanallahu finnarihi, gitu enaknya. Berkata sahabat mualif yang semoga Allah menempatkannya di neraka, gitu. Enggak punya adab banget. Layak memang dia kafir, ya. Tapi bingung saya juga. Banyak penulis buku mukmin lah, yang mukmin aja dah. Pada ribet kan. Ya. Aceng Zakaria dah. Mendingan itu kan. Qala mu'alif hafizahullah. Kan masih hidup ya. Qala mu'alif rahimahullah. Jangan kayak rombongan sebelah. Ngajinya buku Ustaz Aceng Zakaria. Aceng Zakarianya dia hizbikan. Qala al-mu'alif hadahullah. Kalau mualif ada Allah, ya nggak usah dibacain bukunya kalau gitu udah. Kalau mualif ada Allah, aduh. Mana lagi tadi? Balik lagi, ya. Ya, ini pentingnya ya, mengenal ma'rifat sedikit bahasa Arab di Eropa. Ini penting ya. Ya. Baik, mana lagi tadi? Fa wa ma di ma dia tadi, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah ma mausul alladzi fi hadzal mawdi' di topik ini, ismun mausulun bi mana alladzi. Ya, dari isim mausul. Yang maknanya adalah alladzi. La bi makna jami', bukan maknanya jami'. Ya. Wa hiya syamilatun li afradi ma anzalallah. Maka kalau alladzi ya, yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka ini mencakup li afradi ma anzalallah, untuk satuan-satuan dari apa yang Allah turunkan. Apakah membenci poligami, membenci cadar, membenci cingkrang, membenci jenggot, membenci adzan, membenci sholat, masing-masing. Ya, paham gak sini? Baik. Mana lagi tadi? Li afradi ma anzalallah. Faman karihal Qur'an au karihas sunnah au karihan nubuwata Muhammadin, maka barang siapa yang enggak suka dengan Qur'an, enggak suka dengan sunnah, enggak suka dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, wa ghadahu zalika, enggak suka akan hal tersebut, au karihal hajjat, atau dia enggak suka haji, soha ayyukol, maka benar dapat dibenarkan di, untuk dikatakan kepada orang tersebut, fulanun kariha ma anzalallah, si fulan membenci apa yang Allah turunkan. Itu sudah sah dikatakan demikian. Paham gak sini? Ya. Nah, si fulan gak suka poligami. Ya. Kenapa gak suka poligaminya? Ya, karena saya belum siap. Ya udah. Jangan gak sukanya semuanya. Eh, kemarin udah ya. Saya bebas penjelasannya ya. Kalau misalkan istrinya Nugraha gak suka Nugrahanya yang poligami aja, yang lain silahkan, gak apa-apa. Tuh. Ya. Tapi istri ternyata suka ya. Ya. Ah, berikutnya. Fadol, dibaca sini. Siapa? Amar, baca Amar. Yartakib jami'a ma haramallahu fa yadkhulun nar wa laysa bi hadhihi ayati annahu kadhibu jami'a ma anzalallahu walau qulna bidzalika bil juzumi la lazima walau qulna bidzalika la lazima an lamnya itu lam jawab lau walau qulna bidzalika la lazima alla Allah nakfuro nukafir Allah nukafir ma man kariha Islam ayatun hatta yaqra jami'al adyani as-samawiyati as-sahihati qabla naskhiha wa hatta yaqriha jami'a ma anzalallahu ala anbiya'ihi karena kulla mimma anzalallahu wa hadha la yaqulu bihi ahadun thumma qala bi anna al-ayata waridatun fi sya'nil kafirin alladhina la yadkhuluna fil islam wal kafiru yakrahu dinallahi kullahu. Nah. Baik, kemudian mana lagi tadi? Kayak tadi ya, fulan kalau si fulan ya, si fulan membenci haji aja itu sudah dapat dikatakan si fulan membenci apa yang Allah turunkan. Kemudian Syekh memberikan permisalan. Wa man akala tamratan masalan saha ayyuqal innahu akala ma ahallallah. Seandainya si fulan memakan korma misalkan, maka sudah dapat dikatakan si fulan memakan apa yang Allah halalkan. Misalkan antum dikatakan gini, memakan apa yang Allah halalkan. Bukan maknanya memakan semua makanan yang Allah halalkan. Makan kacang, makan kuaci, kan halal semua tuh. Kue geplak halal, kue cubit halal. Apalagi? Permen cicak halal, apalagi? Ini namanya doang permen cicak, bukan cicaknya. Apalagi? Sate halal. Roti buaya halal. Mau semua yang halal. Itu enggak maknanya begitu. Ya enggak? Antum tadi makan apa Amar di rumah? Makan angin. Kan hati. Hah? Bu, Masya Allah. Berarti si Amar kita katakan telah memakan apa yang Allah halalkan. Kalau pakai mazhab yang tadi, oh enggak, belum. Kenapa? Mesti memakan semua apa yang Allah halalkan dulu. Enggak, makan kuaci, makan kue geplak dulu, makan semuanya dulu. Udah makan semuanya yang di Bekasi, ntar kuliner di Wonosobo nungguin. Yang sini belum. Ntar kuliner di Jawa Timur belum. Nih, rujak cingur belum. Ntar kuliner di sono lagi belum. Sampai kapan? Ya. Maka yang kayak gitu enggak tepat kalau dikatakan membenci apa yang Allah turunkan, membenci semua yang Allah turunkan. Ini ngaco pemahamannya. Paham enggak sini? Ini keliru. Ya, membenci apa yang Allah turunkan apa aja? Satu atau dua? Ya, satu atau dua. Paham sini ya? Li afrad ma anzalallah. Satuan-satuannya aja. Nah, sudah dari sini udah nyambung logikanya. Kemudian kita beliau lagi. Sebagaimana Allah berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai para nabi, makanlah minat thayyibat. Yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Apakah kita sudah mampu mengamalkan ayat tersebut? Kalau pakai mazhab yang tadi, enggak. Pakai mazhab yang tadi apa? Bahwasanya ma itu adalah jami. Berarti maknanya memakan semua yang baik-baik. Apa aja? Yang di Arab belum? Ayo bingung. Yang di Arab ada makanan ini, makanan itu. Ke Turki lagi ada kunafa. Enak bener. Halal. Ya. Ke Yordania ada makanan ini lagi. Ke Palestina ada makanan ini lagi. Ke Mesir ada makanan ini lagi. Bingung. Ya. Nah, seorang memakan yang baik-baik. Ya. Ketika dia makan siang, dia makan ayam bakar, kasih amer. Ya. Kan baik ya? Makanya hasilnya baik, ayamnya pun baik. Gak menimbulkan mudorot gitu. Ayam bakar, ada sambelnya lagi, ya enggak? Ada timunnya lagi, ya. Ada daun itunya lagi, apa namanya? Selada, apa namanya? Kemanginya lagi. Hah? Amplas. Min ada ina. Jangan itu. Min ada ina. Nah, itu kan baik. Nah, udah dikatakan si Amar memakan yang baik-baik. Oh, pakai mazhab yang tadi belum. Lidzalika, oleh karena itu, idza qulna, apabila kita katakan, man akala ma ahallallah dakhala al-jannah. Siapa yang memakan apa yang Allah halalkan dia masuk surga. Aw man irtakaba ma haramallah minal mubiqat dakhala an-nar. Ya. Kan mubiqat itu ada berapa? Yang dalam nas hadis. Ijtanibu sab'a mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Diancam dengan neraka ini. Nah, enggak mesti melakukan 7-7-nya. Enggak mesti melakukan 7-7-nya. Loh, saya kan sihir doang, enggak syirik. Belum yang lain, baru sihir katanya. Semuanya, semuanya apa namanya? Belum semua, ya satu saja Anda melakukan sihir, itu kholas ya, itu kholas. Membunuh jiwa misalkan ya, itu kholas, sudah terancam dengan neraka. Gak mesti nungguin semuanya. Paham gak tadi? Ya. Mana lagi tadi? Ya. La yufhamu min hadza annahu la yadkhulul jannah hatta ya'kula jami'a ma ahallallah. Karena tidak dipahami dari pernyataan tadi bahwa seorang tidak bisa masuk surga sampai dia mesti memakan semua apa yang Allah halalkan. Nah, ini kan ngaco. Ya, kalau berdasarkan mazhab pemahaman yang awal tadi. Aw yartakib jami'a ma haramallahu fa yadkhulun nar. Atau dia bisa masuk neraka kapan? Kalau dia terjatuh ke dalam seluruh apa yang Allah haramkan, maka baru dia masuk neraka. Maka kalau begal kan baru begal, belum zina. Udah zina kan belum riba, udah riba kan belum, apalagi lah semua. Mesti diambil dulu atau semua. Ini kan ngaco. Ya. Angkat sini. Nabi udah bilang, dakhala nar rajulun fi dubab. Karena seekor lalat dia bisa masuk neraka. Ya. Taib. Udzibat imra'atun fi hirratin. Ada seorang yang diadab karena seekor kucing. Sajanat ha hatta matat. Dia kurung tuh kucing sampai mati. Apa kata Nabi? Ya. Fadakhalat an-nara fiha, dia pun masuk neraka karena kucing satu aja. Enggak nungguin seluruhnya. Kan baru nyiksa kucing. Ya, belum nyiksa kelinci, belum nyiksa ini, belum nyiksa orang, belum nyiksa ini, belum nyiksa. Ini pemahaman ngaco seperti ini kan? Nah, jadi kalau ada yang bantahan tuh atau ada yang menerangkan, ya, ayat ini bisa menjadi kafir kalau membenci apa yang Allah turunkan. Udah bisa bantah belum Amar? Udah bisa meluruskan belum Suyudi? Nah, udah belum bisa meluruskan belum siapa? Repi? Udah? Zaki udah bisa meluruskan belum? Udah? Nikolas udah bisa meluruskan belum? Lurus gimana? Suntiknya takut? Enggak ada hubungannya ya. Enggak ada hubungannya ya. Aduh. Ya, mana lagi tadi? Walaysa fi hadhihi al-ayati annahum karihu jami'a ma anzalallah. Maka di ayat ini yang surah Muhammad ini, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, yang dibikin itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, bukan maksudnya mereka membenci semua apa yang Allah turunkan. Cukup aja satu afrad min afradil min afrad ma anzalallah. Ya, afrad min fard fard min afradi ma anzalallah, cukup satu aja. Apa yang Allah turunkan dia enggak suka, kufur dia. Ya. Taibarakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Walau qulna bidzalika, seandainya kita katakan demikian, kita katakan pakai mazhab tadi, membenci itu apa yang Allah turunkan semua. Semua yang Allah turunkan, benci poligami, benci jenggot, benci cadar, benci cingkrang, benci azan, benci sholat, benci puasa, benci haji, benci zakat, benci jihad, benci sedekah, benci haji, benci umroh, benci ini. Belum kafir, belum kafir. Kamu masih belum, masih banyak yang kamu suka kan? Iya. Suka masa apa lagi? Puasa. Masa benci puasa. Sahur suka enggak? Saya benci sahur juga. Buka puasa, saya benci puasa. Tilawah, saya benci tilawah. Ustaz, saya benci ustaz. Dai, saya benci dai, semuanya. Nafkahin nafkah, saya benci nafkah. Oh, belum lagi, masih banyak yang lain. Warisan adil, saya benci warisan adil. Belum kafir benar. Ya Allah. Ini mazhab apa kayak begini? Ya, pakai pemahaman kayak begini. Tapi barakallahu fiik. Makanya ini bukan tashil akidah, tashkik akidah justru, ya, membuat ragu. Seandainya kita katakan demikian, lalazima, maka konsekuensinya apa? An la nukaffiru man karihal Islam aidan. Kita tidak akan pernah mengkafirkan orang yang membenci Islam juga. Nah, sampai ada orang saya benci Islam secara totalitas. Oh, belum kafir. Kan agama yang Allah turunkan itu ada berapa? Tiga agama samawi, ya, agama samawi, al-adiyana samawi, ada itu ada tiga, Islam, Yahudi, Nasrani. Saya benci Islam, kafir enggak? Belum. Mesti dua lagi, antum kafirkan. Nasrani saya benci, nah, satu lagi, Yahudi saya benci, Islam saya benci, abar kamu kafir. Ini apa kayak gini? Hah? Main-main. Pemahaman apa kayak gini? Pemahaman murjiah. Hatta yaqraha jami'al adyan as-samawiyyati as-sahihati qabla naskhiha. sampai dia membenci seluruh agama-agama Samawi yang benar. Maksudnya dia membenci Nasrani yang di zaman Isa, membenci Yahudi yang di zaman Musa, sebelum agama tersebut dinasakh, dihapus. Wa hatta yakraha jami'a ma anzalallahu 'ala anbiya'ihi, sampai pun dia membenci apa yang Allah turunkan, semua yang Allah turunkan kepada para nabinya, suhuf Ibrahim, zaburnya Daud, mesti dia benci semuanya. Li'annal kulla, karena semuanya itu mimma anzalallahu, itu adalah diantara termasuk apa yang Allah turunkan. Wa hadza la yaquluhu bihi ahadun, dan yang kayak gini enggak ada seorang pun yang berpendapat dengannya. Ya. Summa qala, ya. Kemudian summa qala, qalanya ini sampai nipain nih qalanya ini. Si sahib tashil ala kita tadi yang berpendapat nyeleneh tadi. Kemudian dia berkata, li annal ayata, karena ayat tadi zalika bi annahu karihum anzalallah waridatun fi sya'nil kafirin, itu turun terkait orang-orang kafir, alladzina lam yadkhulu fil Islam, yang mereka tidak mau masuk Islam. Wal kafiru yakrahu dinallahi kullah, kata dia lagi. Nah, ke orang kafir itu membenci agama Allah semua. Itu dalilnya kayak gitu. Sehingga cok gali cok dalam mengi'rab ma itu adalah mudhof ilaih dari jami' yang mahdhuf. Aduh, kacau ini. Ya. Dibantah lagi oleh Syekh Al-Fihri. Fadol, dibaca sini ya. Siapa? Nugraha. Ini pun juga dibantah lagi oleh Syekh Al-Fihri. Ya. Pentakik buku ini atau yang mengumpulkan risalah ini. Kata Syekh, hadza ghairu sahih, ini juga enggak benar kayak gini. Li'annal kufar man yuhibbu katsiran min al-ahkam asy-syar'iyyah. Karena banyak orang kafir, karena di antara orang kafir itu ada yang menyukai banyak sekali hukum-hukum syar'i. Ya. Semisal menyukai silaturahmi, memuliakan tamu, ya. Ada orang kafir datang ke rumah antum, antum jamu, suka dia nanya, kok seneng mbak apa? Perakuan anda bagus banget kayak begini. Kita kan beda agama, oh dalam Islam boleh kita menjamu tamu. Oh gitu ya, seneng dia nggak? Ya seneng. Ya bahkan saya sendiri dengar langsung dari siapa itu namanya pengacara yang nyentrik. Khotman ketika dialog dengan Ajim, Agim ya, bukan Ajimi ya, Agim, itu dia sedang apa namanya syariat tahdud. Iya kan, dia sedang, dia ceritanya ke Agim, saya ini kan paling berat itu perempuan, apa ini gimana ini. Kalau Agim ya saya gak tahu solusinya di agama abang. Kalau di agama saya ada poligami gitu. Mau seneng dia. Kayak gitu. Makanya itu orang kok Islam udah 4 itu dia. Kalah Panurali mah lewat. Dia seneng dia. Ya seneng. Ya seneng kan. Seneng Islam. Kayak gitu. Ada di antara orang kafir yang seneng syariat Islam. Ya. Dia senang dengan aturan zakat dalam Islam, senang dengan aturan Islam yang ifaf, menjaga diri, menolong orang yang terzalimi, ya, jujur, amanah, ya enggak? Ada karyawan, ya, majikannya, bosnya kafir. kok kamu orangnya jujur banget ya? Oh, dalam Islam diajarin. Amanah banget dalam Islam diajarin. Oh, senang dia. Wah, kayak begini. Senang. Ya, mana lagi tadi? Bal yuhibbul Islam, bahkan ada orang yang suka Islam semua. Laula malamatun nas la aslam. Seandainya yang bukan karena celaan manusia, dia pun pasti akan masuk Islam. Semisal siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Ya. Abu Thalib mengakui hal tersebut. Takut celaan orang, enggak mau masuk Islam. Iya dan tidak. Balkana kufar Quraisy, bahkan orang kufar Quraisy mereka dulu berhaji, wa ya'tamirun, mereka berumrah. Bahkan di antara mereka ada yang puasa sunnah, bernazar dan seterusnya. Bahkan Umar bin Khattab ketika masih jahiliyah bernazar i'tikaf di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram. Mana lagi tadi? Ya. Ila ghairi dalika laisa kulluhum yakrahu jami'a dinillah. Maka enggak semua orang kafir membenci semua agama Allah dan hukum-hukumnya dari awal hingga akhir. Maka hal ini mungkin enggak dapat dibayangkan. Ya. Terus lanjut baca sini. Siapa? Repi, udah baca belum Repi? Ayo baca Repi. Kemudian dia berkata lagi, siapa ini? Sahib dari kitab At-Tashil. Masih syubhat lagi. Bal warada, bahkan terdapat fi sunnah, dalam sunnah maya dulu ala adami kufri. Terdapat dalam sunnah bahwa tidak kafirnya orang yang membenci sebagian apa yang Allah turunkan. Ini syubhat. Faqad kariha Umaru, Umar bin Khattab telah membenci radhiyallahu hukman nabi. Hukman Nabi, keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sulhi al-Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah. Ini keliru ya. Bal zahiru halis sahabati, bahkan yang nampak keadaan para sahabat semua itu pada waktu itu, annahum karihuma hadha sulha, mereka membenci perjanjian Hudaybiyah tersebut. Walihadha lam yamtasilu amrah, oleh karena itu mereka tidak mau melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bilhaq, mencukur rambut, gundul-gundul. Ya. Menggundul rambut fi awalil amr, di awal-awal. Berjawab, Repi, baca lagi. Berjawabu ayyukala la syakka anna kathirun as-sahabati lam yarghabu fis-sulhi bal kanu kadihina lahu wa raja'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fihi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika qabla an yastaqirra al-hukmu indahu. لأنهم رأوا أن هذا الصلح من الأمور السياسية التي يسوغ فيها الاتحاد، وإنما رجوا تغيير الاتحاد، لأنهم ظنوا أن هذا يحترق دنيا رندح. من كمال الدين منادته اسم أنا مؤخر منادته كفار مكة بالقتال إضلالا لهم وإظهارا للإسلام. فلما علموا أن هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واستقر الوحي فيه بنزول سورة الفتح تركوا مراجعته وطابت نفوسهم به. فلا يجوز حينئذ أن يقال إن الصحابة كرهوا وأبغضوا بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم زيادة للولادة. نعم أحسنت. Anak tadi repi bacanya. Maka jawabannya ayyuqala syakka anna katsiran, maka enggak diragukan lagi bahwasanya banyak minas sahabah di antara sahabat lam yarghabu fis shalh, enggak suka terhadap perjanjian Hudabiyah tadi. Karena mereka memandang merugikan mereka. Untungnya apa gitu. Kok kita dirugikan? Kok Nabi mau gitu. Ini memang enggak diragukan demikian. Balkanu karihinalah, bahkan mereka enggak suka akan hal tersebut. Waraja'un nabiyya, dan mereka pun menanggapi keputusan Nabi SAW tersebut fihi, terkait perjanjian Hudaybiyah ini. Wadzalika qabla ayastaqirra al-hukmu indahum. Nah, kenapa hal ini terjadi? Yang demikian itu sebelum ada ketetapan hukum yang resmi yang ada pada mereka, yaitu ketika Allah turunkan ayat ini istaqarra al-hukm. Ya, tetaplah ketetapan hukum, maka selesai, nggak perlu lagi diperbincangkan. Paham nggak sini? Mana lagi tadi? Di annahum ra'au, karena mereka memandang awalnya anna hadza sulhan, perjanjian ini minal umur asyasiyati, dari perkara sia-sia politik. Sia-sia itu arti politik, maka politik adalah perkara yang sia-sia. Ah gitu. Perkara sia-sia. Mana lagi tadi? Cok kali cok. Enggak ya, memang bahasanya ya. Siasat gitu. Politik itu siasat, siasat. Allah yasubu bihal istihad. Kalau urusan politik yang di situ boleh saja Nabi dapat saja Nabi beristihad. Wa inna ma rajau, dan mereka berharap taghyir istihadih, ada perubahan istihadnya Nabi. Udahlah jangan damai sama musyrikin, gempur aja gitu. Gempur. Mana isi perjanjiannya merugikan kaum muslimin. Ya, belum isi perjanjian. Baru tulis mukadimah aja mereka protes. Oh, enggak bisa kamu disebut Rasulullah. Nah, kan ini kan Muhammad Rasulullah. Mereka mengingkari kalau kami mengakui kamu Rasulullah, kamu ya udah Islam dari dulu dong gitu kan. Nah, mereka enggak mau. Ya. Terus bismillahirrahmanirrahim, enggak mau mereka. Nah, ini mbahnya Jahmiyah nih musyrikin Quraisy. Ketika ditulis bismillahirrahmanirrahim, kata mereka amma Allah arafna. Amma ar-Rahman ar-Rahim ma'alimna ma'arafna. Kalau Allah ya kita tahu itu Tuhan kita. Tapi kalau ar-Rahman ar-Rahim siapa tuh, kita enggak kenal. Lihat. Mereka menolak nama Allah. Mbahnya Jahmiyah musyrikin. Akhirnya tulisannya apa? Bismikallahumma. Udah gitu aja. Bismi dengan nama Engkau ya Allah. Udah gitu aja. Ya. Perjanjian itu ditaruh di dinding Ka'bah. Karena itu perjanjian merugikan kaum muslimin, itu suratnya, kertasnya dimakan rayap, kecuali nama Allah bismikallahumma. Nah, kecuali nama Allah yang tadi bismikallahumma. Ya, lanjut lagi mana tadi? Ya. Li'annahum dhannu anna hadha min ita'id daniyati fid-din. Karena mereka memandang, para sahabat memandang bahwa hal ini adalah memberikan kerendahan kepada agama. Kok kita malah mau ngikut perjanjian Hudaybiyah, ini malah memberikan kehinaan kepada agama kita. Farau, maka mereka memandang anna min kamaliddin munajazata kuffari Makkah bil qital. Ya, mereka memandang bahwa kesempurnaan agama itu dengan apa? Munajazah, menyerang orang-orang kafir Mekah bil qital, dengan penyerangan, dengan peperangan. Itu aja udah. Ya. Idlalan lahum, sebagai bentuk kehinaan untuk mereka, wa idharan lil Islam, sebagai untuk menampakkan Islam. Falamma alimuna, tatkala para sahabat mengetahui anna hadza mimma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang dibawa oleh Nabi ini adalah termasuk perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasaqarra al-wahyu, telah tetap wahyu ya fihi binuzuli suratul fath, terkait perjanjian Hudaybiyah ini dengan turunnya surah al-fath. Taraku murojaatahu, maka mereka meninggalkan sikap menanggapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dengan sedikit komplain ya, langsung watobat nufusuhum bihi, dan mereka, jiwa-jiwa mereka pun langsung legowo terhadap ini, udah terima aja. Fala yajuz haina idzin ayuqal, maka enggak boleh lagi dikatakan ketika itu ya, inna sahabah karihu au abghadu ba'da ma jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam, iya nabi, enggak boleh lagi dikatakan para sahabat membenci ya, enggak suka atau membenci sebagian apa yang dibawa oleh Nabi ini, iya enggak ada lagi. Paham? Baik. Terus, fadal. Baca sini. Syekh Ainur, Bang Ainur. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, dia mengatakan Ibnu Abi Hadi telah menceritakan dari Humaid dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang kafir, aslim, masuk Islam engkau. Qala, orang kafir tadi ya menanggapi, ajiduni karihan, ya, saya mendapati di saya ini masih ada enggak suka, ada sesuatu yang saya enggak suka terhadap Islam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslim wa in kunta kariha. Masuk Islam walaupun ada yang kamu enggak suka terhadap Islam. Ya. Dan juga Imam Ahmad meriwayatkan di tempat yang lain, telah menceritakan kepada kami Humaid yang semisal, sanadnya sahih. Ya, Imam Adz-Dzahabi meriwayatkannya di Mu'jam guru-guru beliau dari jalan Abdullah bin Bakar As-Sahmi. Telah menceritakan kepada kami Humaid hadis itu, dan dia berkata ini hadis sahih gharib, ya selesai nukilan ya, maka falaysa fi hadza annahu law aslama, maka bukanlah maksudnya di dalam hadis ini seandainya orang tersebut masuk Islam wa huwa karihun lidin, dalam keadaan dia benci dalam agama, soha islamuhu, maka sah islamnya. Tidak demikian. Ya, karena orang Arab Badu ini qad bayyana lin nabi, telah menjelaskan kepada nabi, anna nafsah, bahwasanya diri dia fiha baqiyatu kurh, baqiyatu kurhin lidin, masih terdapat sisa ketidaksukaan terhadap Islam. Lam tansyarih lahu ba'du, yang belum lapang dia ya, setelah itu. Fahadahu, maka nabi pun memberikan petunjuk kepadanya, wa arsyadahu, membimbingnya ke untuk menerima kebenaran, wa ilqamin nafs, dan menekan jiwa, ala qabulil Islam, untuk menerima Islam, walau karihat hu nafsuh, walaupun jiwa dia masih enggak suka terhadap Islam. Karena iman idza qalatat basyasatuhu alquluba, karena iman itu apabila sinar iman tadi sudah menyatu dengan kalbu, la yasqutuhu ahad, maka seorang pun tidak dapat membencinya. Nah, Syekh Abdul Rahman, ta'ala kan taqra fadhl. Maka Saqifa. Kadzalika qabila Nabi sallallahu alaihi wasallam Saqifa, ma'ana syarrat 'alaihi an la sadaqata 'alaiha wa la jihada. Wal hadithu rawahu Dawud bi isnad hasan, yudhahiru halihim annahum dakhalu fi al-Islam ma'a karamatihim li hadhain al-hakimain. Al jawab? Fal jawab an hadha mahmulun ala karahatil amali bihima li masyaqqatihima alaihim fi ibtida'il amri wa laysa fihi an-nafsu bi annahum karihu tashri'ahu tashri'aha bal zahiru halihim annahum karihu ada'aha fatalaqqafu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ahum li'ilmihi bi'annahum idha amanu say'alamuna biwujubi zakati wal jihadi alayhim wa sayamtakiduna thalika walam yushaddid alayhim li'alla yanfiru minal islam wa li'ilmihi bi'anna hadha syarqa al-fasida la'tibara bihi wa la'athara lahu wa kama fi sahihaini an Aisyata fi qisati barirata حين قال واشترطي لهم الولاء أي فإنه لا أثر له ولذلك جاء في الحديث نفسه في خبر تقيب عن سكيفة في خبر تقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا وإلا Saqifiyun wa illa fattaqifiyuna law aslamu thumma jahadu wujub az-zakati wal jihadi alaihim khasatan li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabila adaba wujubiha alaihim lakanu bidzalika kafirina bila raiba. Baik. Summa qala, kemudian beliau berkata, wakadzalika, demikian pula qabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima keislaman Bani Saqif, padahal Bani Saqif syaratat, mempersyaratkan atasnya anda sadaqata alaiha wala jihad, mau masuk Islam tapi no sedekah, no jihad. Sedekah no, jihad no. Baik. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Daud dengan syarat yang hasan, maka zahiru halihim, yang nampak dari kondisi Bani Saqif bahwasanya mereka masuk Islam, ma'akarohatihim, disertai dengan ketidaksukaan mereka dihadaini hukmain, terhadap dua hukum ini, hukum sedekah dan hukum jihad. Maka jawabannya adalah anna hadza mahmurun ala karohatil amal bihima, bahwa hadis ini dibawa, ditafsirkan kepada ketidaksukaan Bani Saqif terhadap pengamalan dari kedua hukum tadi, sedekah dan jihad. Kenapa? Karena berat di masyaqqatihim alaihim, karena berat bagi mereka. Fi ibtida'il amr, di awal-awal baru masuk Islam. walaysa fihi annas bi annahum karihu tasyri'aha. Enggak ada nasnya mereka membenci pensyariatan, ya, pensyariatan apa namanya? Jihad dan sedekah. Bal zahiru hadhim, bahkan yang nampak dari kondisi mereka bahwasanya mereka membenci atau mereka tidak suka menunaikan. Ya, ini di awal baru masuk Islam, itu enggak apa-apa ya. Ada dulu ada ulama yang mengatakan, "Ada kamu masuk Islam aja." "Oh, saya enggak mau masuk Islam." Islam enggak apa mengharamkan khamr. Saya ini enggak bisa minum khamr. "Udah, kamu masuk Islam aja dulu. Gampang nantilah itu." Akhirnya dia masuk Islam. Baru masuk Islam, pas dia minum khamr disambuk. Dicambuk. Pas dia dicambuk, "Loh, katanya saya kalau masuk Islam enggak apa-apa." "Iya, kamu sembari kuatkan imanmu, kamu tinggalin khamr." "Wah, kalau gitu saya balik lagi dah ke agama saya sebelumnya Nasrani." "Kalau kamu pindah lagi ke agama kamu, kamu dihukum mati." Dihukum mati. Dihukum mati. Gitu. Apa? Maju kena, mundur kena. Tapi gak apa-apa kadang-kadang kita gituin orang ya. Nanti pelan-pelan. Ya. Fatalat tafan Nabi, maka Nabi SAW berupaya lembut kepada mereka ma'ahum li'ilmihi, karena Nabi mengetahui bi'annahum idha amanu, karena kalau mereka telah beriman saya lamun maka mereka akan mengetahui biwujubi zakat wa jihad, wajibnya zakat dan jihad alihim kepada mereka, wa sayamtasiluna dzalika, dan mereka pun akan melaksanakannya. Walam yashaddid alihim, Nabi tidak bersikap kencang kepada mereka, li'alla yanfiru, supaya mereka tidak lari minal Islam, dari Islam. Wali ilmihi, dan juga karena pengetahuan Nabi bi anna hadza syarta al fasida la i'tibara bih, karena syarat ini saya mau masuk Islam asal enggak zakat, enggak ada jihad. Ini syarat yang fasid, yang rusak, la i'tibara bihi, enggak dianggap, wala asara lahu, enggak ada efeknya, enggak ada pengaruhnya. Ya. Syarat-syarat itu syarat batil. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam hadis sahihain dari Aisyah tentang kisah Barirah. Barirah tadi yang saya sebutin. Jadi Barirah itu milik seorang majikan di Madinah, kaum muslimin. Mau dibeli sama Aisyah. Ya. Mau dibeli sama Aisyah, kata budaknya, kata majikannya tuh. Ya. Ishtariti lahum alwala. Tapi kamu persyaratkan walanya, tahu enggak wala? Hak waris bagi budak yang dibebaskan. Ya, budak dari budak mukatab. Ya, hak wala itu untuk mereka, untuk tuan lamanya. Untuk tuan lamanya. Paham enggak sini? Padahal hak wala itu bagi siapa? Bagi yang memerdekakan apa? Si siapa namanya? Si tuan lamanya, majikan lama. Bagi yang memerdekakan. Nanti di fikih Syafi'i di Muftadin ada itu nanti. Bentar lagi kita. Masih bab haji kan? Ada nanti. Bab bapak mereka kan budak. Ah, ketika mendengar ini, kok persyaratan apaan itu? Mau ngejual budak dengan syarat hak walanya tetap milik dia, hak warisan si budak. Maka Nabi berkhutbah. Ya, Nabi nyebutin. Mabala akwamun, apa-apaan itu suatu kaum? Yastarituna. Ya, mereka mempersyaratkan syartan naisat fi kitabillah. Mempersyaratkan syarat yang enggak ada keterangannya dari Al-Qur'an. Ya. Man istarata syartan laisa fi kitabillah falaisa lahu. Wa in istaratu bi'ata marrah. Barang siapa yang mempersyaratkan suatu syarat yang enggak ada keterangannya dari Al-Qur'an, dia enggak dapetin itu. Walaupun dia mempersyaratkan dengan mi'ah marrah, 100 kali syarat. Paham enggak sini? Maka Nabi menerangkan fa innal wala, ya. Ya. Man a'tal wara. Wala itu diberikan kepada yang memerdekakan si budak. Hak waris si budak, bukan kepada majikan lama. Paham sini ya? Jadi syarat itu berlaku kalau tidak melanggar syariat. Ada orang ngakal-ngakalin dalil. Dia bikin syarat yang nabrak syariat. Udah gitu mengilzam, mengharuskan orang untuk ikut syarat dia pakai dalil. Al-Muslim inda syurtihim. Tuh, seorang Muslim itu terikat dengan syarat yang mengikat mereka. Ayo kamu harus ikutin. Oh ini merugikan saya. Ya ini al-muslim inda syuruti. Ini orang jahil pakai dalil kayak begitu. Ya. Orang jahil pakai dalil. Enggak belajar usul, enggak belajar poet fikih, ngaco. Ya. Ulul musta'an. Tapi mana lagi tadi? Fa innahu la asarullah, maka perjanjian tadi enggak ada asar, enggak ada pengaruhnya sama kayak tadi. Si apa namanya? Bani Saqib mempersyaratkan mau masuk Islam kalau apa? Enggak ada zakat. Enggak ada jihad. Wah, handphone saya mau habis baterainya. Lidzalika ja'a fil hadis, nafsi oleh karena itu datang dalam hadis itu sendiri tentang khabar Bani Saqib, Nabi SAW menyatakan setelah itu ya sayatasaddaqun wa yujahidun idza aslamu. Mereka akan bersedekah, akan berjihad kalau mereka masuk Islam. Wa idza kalau mereka tidak mau bersedekah, mau berjihad, fasaqifiyun law aslamu, maka Bani Saqib walaupun mereka berislam, summa jahadu wujub zakat, kemudian mereka menentang wajibnya zakat, wal jihad, menentang wajibnya jihad, alaihim khasatan, khusus untuk mereka saja. Ya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila ada mewajibiha alaihim, karena Nabi menerima tidak wajibnya zakat dan jihad kepada mereka, la kanu bidzalika kafirina bila raib. Maka tentu mereka sudah kafir ya, tanpa diragukan lagi. Kenapa? Karena menolak wajibnya zakat. Ya, menolak wajibnya zakat. Nah, sampai sini dulu dia. Handphone saya udah kedip-kedip itunya. Sinyal apa namanya? Baterainya. Ya. Subhanallah, hamdik syadala ila ladna. Astagfirullah wa atubu. Ya, assalamualaikum.